seperti sungai yang mengalir perlahan, bening dan dingin, sejukkan hati yang gelisah. Kau seperti hujan yang membasahi bumi di saat kering, melanda hati yang terbeban. Kau adalah kasih yang memberikan kasihmu tanpa kau berikan cintamu melebihi semua cinta. Dan saat ini aku tak ingin untuk berpaling dari cintamu. Kau segalanya di hatiku. Segalanya di hati.